Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yawmiddin amma ba'd. Fayal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usi nafsi wa iyakum. Ana wasiatkan kepada ana pribadi dan juga antum sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwasanya di antara kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa belajar, menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah bentuk ketaatan, pokok dari segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu harus ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya di antaranya meninggalkan kemaksiatan. Dan tentu ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan inna hubbal ilmi wa talabahu aslu kullu ta'atin. Bahwasanya mencintai ilmu, yaitu ilmu syar'i, dan mencarinya merupakan pokok dari segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbud dunya wal mal, adapun mencintai dunia dan harta, aslu kulli sayyi'atin, maka ini adalah pokok segala kejelekan. Karena orang ketika mencari dunia, maka akan ditemukan sebagian orang yang menghalalkan segala cara, rambu-rambu halal dan haram dia indahkan, dia abaikan. Maka disebutkan bahwasanya ketaatan yang paling pokok adalah cinta kepada ilmu syar'i dan mencarinya. Dan ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i yang bisa mengangkat kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita. Dan insyaallah untuk malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbi Al-Ghafuri Dzirrahmah, syarah dari Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi dalam kitab ini ada beberapa risalah yang dikumpulkan oleh Al-Qarawi, yang risalah tersebut terdiri dari risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, begitu juga salah satu cucu beliau yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan pada syarat la ilaha illallah yang sedang kita baca sekarang merupakan tulisan dari cucu beliau rahimahullah taala. Sudah kita sebutkan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat. Syarat yang pertama kemarin yang sudah kita bahas adalah al-ilmu. Lawannya adalah al-jahlu. Maka ini adalah syarat yang pertama. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan oleh mu'alif rahimahullah taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian beliau juga membawakan yang tadi adalah surat Muhammad ayat ke-19. Kemudian juga beliau membawakan dalil dari surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kemudian dari hadis adalah hadis yang ada di dalam kitab Sahihain, yaitu dalam kitab Bukhari dan Muslim, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nah, ini adalah dalil dari al-ilmu. Allah menyebutkan, "Fa'lam ilmuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Adapun pada hadis disebutkan, "Man mata wa huwa ya'lamu." Barang siapa yang dia mati, wahuwa ya'lamu, dan dia mengetahui atau mengilmui annahu la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ini adalah dalil dari syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah al-yaqin. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, "Wa dalilul yaqinin qawluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, "Tsumma lam yartabu," kemudian mereka tidak ragu, "wajahadu," kemudian mereka berjihad, "bi amwalihim wa anfusihim," dengan harta dan jiwa-jiwa mereka, "fi sabilillah," di jalan Allah, "ulaika humus shadiqun," mereka adalah orang-orang yang benar. "Fashtaratu fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu." Jadi disyaratkan pada benarnya keimanan mereka kepada Allah, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaunuhum lam yartabu. Jadi keadaan mereka yang tidak ragu. Tidak ragu terhadap kalimat ini, juga makna dan konsekuensinya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan, akan tetapi kita juga harus mengetahui maknanya, makna la ilaha illallah. Begitu juga mengetahui syarat-syaratnya, juga mengetahui konsekuensi apa dari pengucapan kalimat tersebut. Ailam yashukku, yaitu dia tidak ragu. Fa'ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, fahuwa minal munafiqin, maka mereka termasuk dari orang-orang munafik. Ini dalil dari Al-Quran. Makanya disebutkan di awal bahwasanya syarat-syarat ini dibangun ataupun didirikan di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan diada-adakan semata, tapi ada dalilnya. Disebutkan dari Al-Quran, juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa minas sunnati, adapun dalil yakin dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah, adalah al-hadis as-sabitu, yaitu hadis yang sabit, fi sahihi, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beli berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada hilak, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anni rasulillahi, dan aku adalah Rasulullah, la yalqa allaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bihima, dengan dua kalimat tersebut, wairu syakkin, tanpa keraguan. Nah, ini syaratnya. Syarat dari kalimat itu, wairu syakkin. Jadi dia tidak ragu. Tidak ragu dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Illa dakhalal jannata, kecuali dia masuk syurga. Dan ini adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syaqqin fayahjubu 'anil jannati. Dan tidaklah seorang hamba dia bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa keraguan, lantas dia terhijabi dari syurga. Itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa keraguan, maka dia tidak akan terhijabi dari al-jannah, dalam artian dia masuk syurga. Maka ini adalah dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa an Abi Hurairah aidan, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu min hadis tawil, ini hadisnya panjang, ada di dalam Sahih Muslim, dan ini potongan hadisnya, man laqita min wara'i hadhil min hadzal haiti, barang siapa yang kamu bertemu dengan seseorang di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, mustayqinan biha, dan dia meyakini kalimat tersebut, min qalbihi, dari hatinya, fabashirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira terhadap orang tersebut, yaitu dengan syurga. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya man mata, dan barang siapa yang dia meninggal atau mati dan meyakini kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Ini adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca syarah dari Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, dalilul yaqini, dalil yaqin, yaitu syarat yang kedua. Ada berapa syarat la ilaha illallah yang telah disebutkan? Ada 7, ya. Yang bisa menyebutkan secara lengkap. Alhamdulillah. Ini adalah syair atau syair syarat kalimat la ilaha illallah, ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ini adalah syarat la ilaha illallah. Kemudian kita baca penjelasan rahimahullah ta'ala. Dalilul yaqini qauluhu ta'ala. Dalil yaqin adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Disebutkan lam yashukku fi hadhil haqiqah, mereka tidak meragukan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ini, jadi tidak tercampuri dengan keraguan. Kemudian setelah mereka beriman, wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Alladzina saddaqu, yang mereka membenarkan al-qawla bil-fi'li, yang membenarkan perkataan mereka dengan perbuatan mereka. Jadi bukan hanya dengan lisan, akan tetapi mereka membenarkan lisan mereka, perkataan mereka, persaksian mereka terhadap kalimat la ilaha illallah dengan perbuatan mereka. Salah satu konsekuensinya adalah menjalankan syariat ini. Di sini disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak dimasuki dengan keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan mereka juga meyakini benarnya apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut, meyakini kebenaran kalimat tersebut tanpa dimasuki oleh keraguan. Mereka meyakini hak-hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah bil ibadah wa butlani, dan batilnya ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya tidak boleh segala peribadahan atau segala peribadahan itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari al-yakin. Jadi tidak ada keraguan. Jadi mereka tidak meragukan kebenaran dari kalimat la ilaha illallah, baik secara makna, rukun, dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Fashturita fi tasdiqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Maka disyaratkan pada benarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu keadaan lam yartab, yaitu tanpa keraguan. Wal irtiyab huwa syakku wa dha'ful iman. Adapun al irtiyab adalah asyak, yaitu ragu. Mari disebutkan dalam ayat tadi walam yartabu. Ini adalah artinya asyak, yaitu dha'ful yaqin, yaitu lemahnya keyakinan. Wa fil hadisi, dan dari hadis Al-Bara bin Azib, yaitu hadis Al-Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu fi hadithi su'alil malakaini munkarin wa nakirin, yaitu pada hadis tentang pertanyaan dua malaikat, yaitu munkar dan nakir, fi qabri, di alam kubur, yaitu qalun nabi fa'amal murtab al-munafiku ashkaku, yaitu orang-orang munafik yang ragu. Jadi setelah di dalam hadis disebutkan setelah orang mukmin ditanya tentang laki-laki yang datang ke tengah-tengah mereka, maka mereka bisa menjawab bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun disebutkan di sini fa'amal murtab, yaitu al-munafiqu asyak, yaitu orang-orang munafik yang ragu. Fa innahu hina yus'alu, yaitu ketika mereka ditanya oleh dua malaikat tadi, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjawab ha la adri. Jawabannya adalah ha aku tidak tahu. Sami'tun nas, aku mendengar manusia yaquluna syai'an, mengatakan sesuatu, fakultuhu, maka aku pun mengatakan perkataan tersebut. Maka disebutkan di dalam Fathul Bari, dijelaskan kenapa kamu tidak memahami dan tidak membaca dari Al-Quran. Itu tentang ya ketika mereka menjawab hala adri, dikatakan oleh malaikat tadi, kenapa kamu tidak memahami? Kenapa kamu tidak mempelajari atau membaca dari Al-Quran? Ini adalah keadaan orang-orang al-munafiqu asyaku ketika di alam kubur. Ketika ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Wal-iyadu billahi. Kemudian saya di sini membawakan doa, Allahumma imla kulubana, ya Allah, penuhilah hati-hati kami imanan dengan keimanan, wa yaqinan dan keyakinan, wamnahna afiatan dan karuniakanlah kepada kami keselamatan, tahfadu biha kulubana minazzaid hatta nalqaka, dan dengannya hati-hati kami terjaga dari penyimpangan sampai kami bertemu denganmu. Maka ini adalah penjelasan dalil dari Al-Quran, yaitu tentang dalil yakin, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Bisa dilihat surat Al-Hujurat ayat pada juz 26. Al-Hujurat ayat 15. Yaitu lam yartabu di sini adalah lam yasyukku, yaitu tidak ragu. Tidak ragu di sini bisa tidak ragu dengan kalimat tersebut, dengan maknanya, kemudian rukun-rukunnya, juga syarat-syaratnya serta konsekuensi dari kalimat ini. Maka di sini hanya kita membaca tentang syarat-syarat kalimat tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai risalah sendiri tentang tafsir kalimat la ilaha illallah ini, yaitu judulnya tafsir kalimat tauhid. Di situ disebutkan tentang penjelasan-penjelasan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita memasuki dalil yang kedua dari as-sunnah, yaitu dari hadis Rasulullah. Qauluhu, perkataan rahimahullah wa minas sunnati al-hadithu as-sabitu fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang sahih, hadis yang sabit dari Sahih Bukhari, yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hada sahabin masyhurun, ya, sahabat yang sangat masyhur. Mesti kita mendengar hadis-hadis dari Abu Hurairah, karena beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah selayaknya kita mengetahui biografi beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, yaitu Abu Hurairah ini berasal dari kabilah Daus. Dan kabilah Daus ini adalah dari Yaman. Kemudian dikarenakan seringnya kita mendengar beliau, mungkin di antara antum ada yang mengetahui siapa nama beliau radhiyallahu taala anhu. Man? Abdurrahman bin Sakhr. Ini adalah nama yang masyhur, ya, nama yang masyhur dari beliau yang kita ketahui. Sedangkan nama beliau sendiri khilaf yang sangat banyak di kalangan ulama, siapa nama beliau yang sebenarnya. Kalau Abdurrahman bin Sakhr ini adalah salah satu atau nama yang masyhur yang dikenal beliau dengan nama Abdurrahman bin Sakhr. Adapun namanya sendiri, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Amr. Banyak. Antum bisa lihat di kitab Tahzib wa Tahzib, di situ disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu tentang nama-nama beliau. Adapun yang masyhur memang Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan dari kabilah Daus, yaitu satu kabilah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi Tufail bin Amr ini adalah pimpinan atau kepala kabilah dari kabilah Daus. Ketika beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam sebagian syir, apa di dalam sebagian sirah bahwasanya beliau meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dakwah Islam diterima oleh kaumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus. Wa'ti bihim, maka datangkanlah mereka. Dan ini nanti doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat perang Khaybar atau sebelumnya, datang dari Yaman 80 kepala keluarga kabilah Daus ke Madinah. Mereka berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama sebab beliau berkunyah dengan Abu Hurairah. Jadi disebutkan bahwasanya ketika beliau dalam usia anak-anak, yaitu ketika di negerinya, maka beliau ini adalah mengembalakan kambing dari milik keluarga dan kerabatnya. Disebutkan di salah satu riwayat bahwasanya beliau menemukan seekor anak kucing dan senantiasa bermain dengan kucing tersebut. Kemudian beliau bawa pulang, kadang diletakkan di atas pohon ketika malam, dan juga diriwayatkan lain diletakkan di dalam lengan bajunya. Kemudian ketika beliau pagi hari pergi menggembala, maka dibawa kembali kucing tersebut dan senantiasa bermain, sehingga manusia memanggil beliau dengan sebutan Abu Hurairah. Tahu artinya Abu Hurairah ya? Kalau diterjemahkan itu, kalau Abu Ahmad bapaknya Ahmad, kalau Abu Hurairah. Jadi beliau karena senantiasa bersama dengan kucing tersebut. Adapun beliau dilahirkan, maka terjadi perselisihan kapan beliau dilahirkan. Ada yang menyebutkan 19 tahun sebelum hijrah, tahun hijriah. Dan sebagian musuh-musuh Islam yang dia tidak senang dengan agama Islam, maka ketika mereka tidak bisa mencela langsung agama ini, maka sebagian mereka mencela melalui sahabat-sahabat Rasulullah. Dicela, dijatuhkan kehormatan mereka, yang secara tidak langsung ini adalah menjatuhkan syariat yang mereka sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, secara tidak langsung mengatakan bahwa Rasulullah bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Akhirnya mereka mencela melalui sahabat-sahabat beliau. Bahkan Syiah Rafidah mengkafirkan sebagian besar sahabat kecuali beberapa saja. Dan di antara celaan yang disampaikan kepada Abu Hurairah adalah, atau yang dibuat keraguan tentang Abu Hurairah adalah bahwasanya beliau bermulazamah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, beliau sendiri menyebutkan hanya 3 tahun, yaitu semenjak Khaybar kurang lebih tahun 7 Hijriah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bisa meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lebih lama mengenal Rasulullah, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka disebutkan bahwasanya oleh Abu Hurairah sendiri bahwasanya beliau senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Karena Abu Hurairah ini tinggal di Masjid Nabawi, yaitu Ahlus Sufah. Beliau ini adalah Ahlus Sufah, yaitu orang-orang miskin yang dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai saudara, dan tinggal di serambi atau emperan gitu ya, Masjid Nabawi. Dan Rasulullah senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Beliau bermulazamah mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa baca atau dengar dari sirah bagaimana kesungguhan Abu Hurairah di dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah. Disebutkan bahwasanya beliau sampai mengganjal perutnya dikarenakan lapar dan tidak mendapatkan makanan. Disebutkan dalam satu kisah bagaimana ketika beliau bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat, padahal beliau sendiri menyebutkan beliau mengetahui tentang ayat tersebut, tetapi Abu Bakar tidak mengetahui maksud Abu Hurairah. Begitu juga Umar. Akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengetahui bahwasanya Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar. Maka diajaklah Abu Hurairah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mendapatkan di rumahnya ada satu mangkuk susu. Dan Rasulullah dan Abu Hurairah sangat berharap dia untuk bisa meminumnya agar mendapatkan tenaga. Tetapi apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk memanggil seluruh Ahlus Sufah, yaitu seluruh penduduk atau orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Bahkan disebutkan kadang dalam keadaan memang keadaan ramai yang tinggal di Ahlus Sufah tersebut sampai 70 orang. Dan ini seluruh dipanggil, Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil orang-orang tersebut untuk meminum susunya hanya satu gelas atau satu mangkuk ya. Maka Abu Hurairah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan beliau memanggil sahabat-sahabat yang berada di Masjid Nabawi, kemudian satu persatu meminum susu tersebut. Sampai disebutkan di terakhir bahwasanya ketika Abu Hurairah meminum susu tersebut, sudah ketika Rasulullah menyuruh beliau untuk minum, maka beliau sudah kenyang dalam keadaan susu tersebut masih utuh. Nah, ini keadaan beliau ketika menuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat beliau pernah terjatuh di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan rasa lapar yang sangat. Ini keadaan Abu Hurairah ketika bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, kenapa beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim di dalam bab min fadaili Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya inna Abu Hurairah taqala yaquluna, sungguhnya Abu Hurairah berkata, mereka mengatakan, inna Abu Hurairah taqad aksara, sungguhnya Abu Hurairah ini telah banyak meriwayatkan hadis. Wallahu al-mu'id, dan Allah adalah Maha pemberi janji. Wa yaquluna, jadi orang-orang mengatakan, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mereka terlebih dahulu bermula zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan hadis sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, wa sa'ukhbirukum an dzalika, maka aku akan mengkhabarkan tentang hal tersebut. Bagaimana orang-orang Ansar tidak mengetahui hadis tersebut, orang-orang Muhajirin tidak mengetahui hadis tersebut, sedangkan Abu Hurairah mengetahuinya. Inna ikhwani minal Ansari kana yashghaluhum 'amal ardihim. Sesungguhnya orang-orang Ansar, saudara-saudaraku dari kaum Ansar, mereka menyibuk, mereka tersibukan dengan amalan dengan harta mereka, yaitu dengan pertanian. Wa inna ikhwani minal muhajirin kana yashghaluhum asafku bil aswaq. Adapun saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka tersibukan dengan perniagaan, dengan perdagangan, dengan jual beli di pasar. Nah, ini perbedaannya, yaitu ketika kaum muhajirin dan ansar tersibukan dengan harta dan perniagaan mereka, maka Abu Hurairah, wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku senantiasa bermulazama, senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashhadu idza ghabu, aku hadir, yaitu aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Ansar dan Muhajirin mereka tidak hadir, karena mereka tersibukan dengan kegiatan mereka. Walaqad qala, dan dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ayyukum yabsutu thawbahu, siapa di antara kalian yang membentangkan pakaiannya, falyakhud min hadisi hadza, dan mengambil hadisku, thumma yajma'uhu ila sadrihi, kemudian menelungkupkan ke dadanya. Wa innahu lam yunsa syai'an sami'ahu, maka dia tidak akan lupa sedikit pun apa yang telah aku atau yang telah dia dengar dariku. Nah, ini adalah salah satu sebab kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fabasattu burdatan alayya hatta faragha min hadithihi, kemudian aku membentangkan burdah atau di riwayat lain pakaian beliau sampai Rasulullah selesai memberikan hadis. Summa jama'tuha ila sadri, kemudian aku mengumpulkan atau menelungkupkan ke dalam ke dadaku. Fama nasitu, dan aku tidak lupa, ba'da dzalikal yaumi syai'an hadatsani bihi, dan setelah itu aku tidak lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Nah, ini salah satu sebab juga bahwasanya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah jawaban bagi mereka yang memberikan keraguan bahwasanya kenapa Abu Hurairah yang dia hanya beberapa tahun bermula sama dengan Rasulullah bisa menyampaikan hadis-hadis lebih banyak daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mereka terlebih dahulu bermula sama dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana hayatihim, kehidupan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah-ibadah mereka, agar kita bisa mencontoh apa yang mereka kerjakan. Dan beliau meninggal pada tahun, walaupun ada khilaf di antara para ulama, di antara tahun 57, 58 atau 59 Hijriah. Dan beliau meninggal pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah sekilas tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulillah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anni rasulillah, dan aku adalah Rasulullah. La yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakkin. Dan tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua persaksian tadi, ghairu syakin, tanpa ragu, tanpa keraguan, fihima, pada persaksiannya, illa dakhalal jannata, kecuali dia masuk surga. Inilah hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah sebetulnya hadis yang panjang. Disebutkan di sini wa hadza qalahu hina makana huwa wa ashabu sa'irina fi ghazwati Tabuk. Hadis ini adalah, atau hadis di atas, yaitu yang asyhadu alla ilaha illallah sampai illa dakhalal jannata, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh beliau ketika beliau dan para sahabatnya berjalan pada perang Tabuk. Itu perang Tabuk ini adalah perang melawan Romawi ya, walaupun tidak terjadi peperangan ya. Dan ini terjadi pada musim panas, di mana sebagian orang-orang di Madinah ada yang tertinggal dan juga ada yang memang tidak ingin mengikuti perang tersebut. Dan sebagaimana kisah yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, hadis dari Ka'ab bin Malik. Wa nafidat azwaduhum, kemudian pada perjalanan perang tersebut habis bekal-bekal mereka. Fasta'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yanharu ba'd rawahilihim, untuk mereka menyembelih sebagian tunggangan-tunggangan mereka karena sudah tidak ada lagi bekal yang bisa untuk dimakan. Fa'adina li ba'dihim, kemudian Rasulullah mengizinkan kepada sebagian mereka. Kemudian faja'a Umar, yaitu Umar ibn Khattab, maka ketika Umar mendengar hal ini, dia datang kepada Rasulullah, itu ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Umar berkata, ya Rasulullah, innaka in adzinta lahum fi nahri rawahilihim qalla dhahru, maka wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan kepada mereka untuk mereka menyembelih tunggangan-tunggangan mereka, maka akan qalla dhahru, maka tunggangan ataupun tunggangan kita akan semakin sedikit. Walakin falyajma'u, akan tetapi perintahkanlah kepada mereka untuk mengumpulkan ma'indahum min baqaya azwadihim, yaitu dikumpulkan sisa-sisa bekal yang ada pada pasukan. Tsumma du'allaha fiha, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil barakah, yaitu dengan bil barakah, dengan barakah. Fa fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yaitu memerintahkan kepada pasukan untuk mengumpulkan sisa-sisa bekal yang ada. Fakana hadza ya'ti biburrihi, maka ada sebagian yang dia datang dengan gandumnya atau sisa gandumnya. Wa hadza ya'ti bitamrihi, dan ada sebagian yang datang dengan sisa-sisa tamarnya. Hatta jitama'a syai'un min dzalika, sampai terkumpul dari sisa-sisa bekal tersebut. Fada Allah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, wa amarahum faja'uhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dan mereka datang. Yaitu setelah didoakan oleh Rasulullah, maka pasukan pun berdatangan. Famala'u, kemudian mereka memenuhi ma'indihim atau ma'indahum kemudian mereka memenuhi apa-apa yang ada di sisi mereka min awanin, dari bejana-bejana atau dari tempat-tempat perbekalan, maka dipenuhilah tempat-tempat tersebut hatta fadolat fadlatun, sampai tersisa dari perbekalan yang ada, tidak bisa masuk semua ke dalam tempat-tempat perbekalan mereka. Kemudian, nah setelah ini maka fa inda dzalika, maka ketika itu, yaitu ketika setelah Rasulullah mendoakan perbekalan-perbekalan yang ada dan mereka memenuhi tempat-tempat perbekalan mereka, maka Rasulullah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anni rasulillahi, dan aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin, dan tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat tersebut tanpa ragu, tanpa keraguan. Nah ini syaratnya di sini adalah ghairu syakin. Ini adalah yang menunjukkan tentang pendalilan dari al-yaqin. Ghairu syakin fihima illa dakhulal jannata, kecuali dia masuk surga. Wa fi riwayatin fayuhjabu anil jannah, lantas dia terhijabi dari surga. Maka orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, dia tidak akan terhijabi dari surga, dalam artian dia masuk ke dalam surga. Ini adalah syarat yang kedua, yaitu al-yakin, yang dalilnya adalah telah disebutkan tadi dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.